بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan, Babu ma ja'a fi sihri. Bab, apa yang datang tentang sihir. Wa qawlillahi ta'ala, Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqo. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan sungguh mereka mengetahui bahwasanya barang siapa yang membelinya, yaitu sihir, dia tidak akan mendapatkan satu bagian pun di akhirat nanti. Akan datang di dalam syarah, makna laman ishtarahu. Yaitu bahwasanya yang dimaksud dengannya adalah meridai perbuatan sihir sebagai ganti dari syariat Allah Azza wa Jalla. Wa qawlihi yu'minuna bil jibti wa taghut. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya mereka beriman dengan al-jibt dan taghut. Qala Umaru al-jibtu as-sihru. Umar radhiyallahu anhu mengatakan al-jibtu yaitu sihir. Wa taghutu as-syaitanu. Sedangkan taghut adalah syaitan. وقال جابر dan Jabir radhiyallahu anhu mengatakan at-tawaghitu kuhanun kana yanzilu alaihim asyaitanu. Yang dimaksud dengan para taghut adalah para dukun yang syaitan turun kepada mereka, fi kulli hayyin wahidun. Di setiap kabilah terdapat seorang dukun. Athar Umar radhiyallahu anhu dihukumi dengan athar yang dhaif oleh Al-Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala di dalam tahqiq beliau terhadap tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Adapun athar Jabir radhiyallahu anhu dihukumi sebagai athar yang hasan oleh Al-Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah juga di dalam tahqiq beliau terhadap tafsir Ibnu Katsir. Wal ilmu 'indallah. قال الشارح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى مناسبة الباب لكتاب التوحيد كسسوياً باب dengan كتاب التوحيد أنه لما كان السحر من أنواع الشرك إذ لا يأتي السحر بدون الشرك عقد له المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين ذلك تحذيرا منه. Bahwasanya tatkala sihir termasuk di antara macam-macam kesyirikan, karena sihir tidaklah datang tanpa kesyirikan, maka musannif Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membuat untuk sihir bab ini di dalam kitab Tauhid. Untuk menjelaskan tentang sihir dan memperingatkan darinya. Maja'a apa yang datang ay minal wa'idi wa bayani munafatihi litauhidi wa takfiri fa'ilihi. Yaitu ancaman, penjelasan bahwa sihir bertentangan dengan tauhid dan dikafirkannya pelaku sihir. Fis-sihri tentang sihir, as-sihru fil-lughati sihir. Secara bahasa maknanya ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Ungkapan tentang segala sesuatu yang samar dan lembut sebabnya. Wa syar'an azaimu wa ruqan wa kalamun yutakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinatun wa 'aqdun wa 'uqadun. يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. Dan secara syariat sihir yaitu jimat-jimat, bacaan-bacaan, ucapan yang diucapkan, obat-obat, asap-asap, dan ikatan-ikatan yang mempengaruhi kalbu-kalbu dan tubuh-tubuh. Maka ia membuat sakit, membunuh, memisahkan antara seseorang dengan istrinya. وَلَقَدْ عَلِمُوا أَيْ عَلِمَ الْيَهُودُ الَّذِينَ اسْتَبْدَلُوا السِّحْرَ عَنْ مُتَابَعَةِ الرُّسُلِ. Dan sungguh mereka telah mengetahui, yaitu orang-orang Yahudi yang mengganti, mengikuti para rasul dengan sihir. Mereka mengetahui. لمن اشتراه أي رضي بالسحر عوضا عن شرع الله ودينه. Yaitu ridho dengan sihir sebagai ganti dari syariat Allah dan agamanya. من خلاق من نصيب bagian. الجبت كلمة تقع على الصنم والساحر والكاهن. الجبت adalah kata yang mencakup patung yang diibadahi, sihir, penyihir, dukun. Wa tafsir Umar lahu bisihri min tafsir syai'i bi ba'di afradihi. Dan penafsiran Umar terhadap al-jibtu dengan sihir termasuk menafsirkan sesuatu dengan sebagian maknanya. At-taghutu minat tughyani. At-taghut dari kata tughyan. Wahuwa mujawazatul haddi. Yaitu melampaui batas. Fakullu man tajawazal miqdara wal hadda fil isyani fahuwa taghutun. Maka setiap orang yang melampaui kadar dan batasannya dalam kemaksiatan, maka dia adalah taghut. At-tawaghitu kuhanun. Para taghut, yaitu para dukun. Al-muradu bihi annal kuhana minat tawaghiti. Yang dimaksud dengannya adalah bahwasanya para dukun termasuk di antara para taghut. فَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحَصْرَ. Maka hal itu termasuk dari satuan-satuan maknanya dan bukanlah yang dimaksud dengannya pembatasan. yaitu bukanlah dimaksud dengannya bahwa tagut hanya dukun saja. Yanzilu alaihimus syaitanu. Syaitan turun kepada mereka, ay asyayatinu, la iblisu, khasatan. Fahuwa smu jinsin, yaitu para syaitan, bukan iblis secara khusus. Maka syaitan di sini adalah isim jenis yang mencakup para syaitan. Fi kulli qabilatin, dalam setiap qabilah. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayataini, makna secara global dua ayat tersebut. Yaqulu ta'ala wa laqad 'alima al-yahudu alladhina istabdalu as-sihra 'an mutaba'ati ar-rusuli wal imani billahi. Laman istabdala as-sihra bikitabillahi wa mutaba'ati rusulihi ma lahu nasibun fil akhirati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang maknanya, dan sungguh, orang-orang Yahudi yang mengganti, mengikuti para Rasul dan keimanan kepada Allah dengan sihir, mereka mengetahui bahwasanya barang siapa yang mengganti kitabullah dan mengikuti para Rasulnya dengan sihir, ia tidaklah mendapatkan bagian di akhirat. Wa fil ayati tsaniyati yukhbiru ta'ala 'anil yahudi annahum yusaddiquna bil jibti alladhi minhu as-sihr. Dari dalam ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang orang-orang Yahudi bahwasanya mereka, orang-orang Yahudi, membenarkan al-jibtu yang diantaranya adalah sihir. Munasabatul ayataini lilbabi, kesesuaian dua ayat tersebut dengan bab, annahuma yadullani ala tahrimi sihri wa annahu minal jibti. Bahwasanya keduanya menunjukkan diharamkannya sihir dan bahwasanya sihir termasuk al-jibtu. Ma yustafadu minal ayataini, faedah yang bisa diambil dari dua ayat tersebut. Al-ula, yang pertama, tahrimus sihri, diharamkannya sihir. Al-thaniyatu kufrus sahiri, kafirnya penyihir. Al-thalithatu, yang ketiga, al-wa'idu syadidu liman a'radu an kitabillahi wastabdala bihi ghairahu. Faedah yang ketiga, ancaman yang keras bagi orang yang berpaling dari kitabullah dan mengganti kitabullah dengan yang selainnya. Rabi'atu, faedah yang keempat, anna sihra minasyirkil munafili tauhidi, bahwasanya sihir termasuk kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Li'annahu istikhdamun lisyayatini wa ta'alluqun bihim, karena sesungguhnya sihir menggunakan para syaitan dan bergantung kepada mereka. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ijtanibus sab'al mubiqati, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, wahai Rasulullah, apa saja 7 perkara yang membinasakan tersebut? Qala asyirku billahi. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, syirik kepada Allah, wassihru, sihir, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaqqi, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan haknya, wa aklur riba, memakan riba, wa aklu malil yatimi, makan harta anak yatim, wa tawalli yawmazzahfi, lari dari medan perang pada hari terjadinya peperangan, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minati, dan menuduh zina wanita yang menjaga diri yang beriman. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, hadha al-hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadith ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ijtanibu ab'idu, jauhilah. Al-mubiqati al-muhlikati, yang membinasakan. Summiyat mubiqatin, disebut dengan yang membinasakan, li'annaha tahliku fa'ilaha fid dunya wal akhirati, karena sesungguhnya perkara-perkara tersebut membinasakan pelakunya di dunia maupun di akhirat. Asyirku billahi, syirik kepada Allah, bi an yaj'ala lillahi niddan yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafuhu. Syirik kepada Allah, yaitu dengan menjadikan sekutu bagi Allah yang ia berdoa kepadanya, berharap kepadanya, dan takut kepadanya. Allati harramallahu, yang Allah haramkan, ay harrama qatlaha, yang Allah haramkan untuk dibunuh. Illa bilhaqqi, ay bifi'lin mujibin lilqatli, melainkan dengan haknya, yaitu dengan sebab melakukan perbuatan yang mewajibkan dibunuhnya ia. Wa aklu riba, memakan riba, ay tanawuluhu bi ayyi wajhin, yaitu mengambilnya dengan bentuk apapun, yaitu tidak terbatas pada makan saja. Memanfaatkan harta riba untuk yang lainnya juga termasuk. Wa aklu malil yatimi, dan memakan harta anak yatim, yakni at-ta'addiya fihi, sewenang-wenang dalam menggunakan harta tersebut. Wal yatimu, dan al yatim, man mata abuhu wa huwa dunal bulughi, anak yang ayahnya meninggal dunia dalam keadaan ia belum mencapai usia baligh. At-tawalli yawm az-zahfi, ay al-idbaru min wujuhil kuffari waqtal kitali, yaitu berpaling, berbalik ke belakang dari wajah-wajah orang kafir pada saat terjadinya peperangan, yaitu lari dari medan perang tatkala terjadi peperangan dengan orang-orang kafir. Wa qadhful muhsanati ramyuhunna bizzina, menuduh mereka dengan zina. Wal muhsanatu al-mahfuzatu minaz-zina, dan al-muhsanat